Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Falhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladh-dhalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladh-dhalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Merupakan nikmat dari Allah Jalla wa Ala yang sangat mahal dan wajib kita syukuri adalah kemudahan darinya untuk belajar dan mengajarkan ilmu agama serta mengamalkannya. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat yang telah bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum pada kajian rutin dan ilmiah kita yang kita kaji di setiap hari Ahad ba'dal asr dengan mengkaji dua kitab. Yang pertama kitab Al-Wajiz, pembahasan fikih, dan yang kedua adalah kitab Sahihul Bukhari, pembahasan Kitabul Fitan, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang fitnah yang menimpa umat Islam dan solusi serta petunjuk dari beliau. Baik, kita masuk ke dalam pelajaran pertama, pelajaran fikih kita. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hukum darah di dalam Islam dari sisi kenajisan dan tidaknya. Dan telah saya bacakan penjelasan dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala pembagian darah. Ada yang masih ingat? Sebelum kita melanjutkan pembahasan ini, kesimpulan pembahasan darah di pertemuan yang lalu. Darah terbagi tiga. Yang pertama, darah yang dihukumi najis walaupun sedikit. Ahsan, darah yang hukumnya najis sedikit maupun banyaknya. Contohnya? Contohnya darah kalau tadi dua darah. Darah hilf, ya? Darah hilf atau darah? Darah yang tidak boleh dimakan. Tidak boleh dimakan. Baik. Yang kedua? Yang kedua darah najis yang tapi darah najis tapi dihukumi darah najis walaupun dihukumi tidak najis ketika darah sedikit maafkan. Yang hukumnya najis, banyak sedikitnya najis, hanya saja dimaafkan sedikitnya. Contohnya? Contohnya darah manusia, terus catatannya? Masih ingat? Silakan lihat. Farhan? Ada ingat? Madri? Darah yang najis, banyak sedikitnya najis, tetapi dimaafkan sedikitnya. Ahsan, ya. Di antaranya adalah darah yang mengalir dari hewan yang halal dimakan tatkala disembelih dengan cara yang syar'i. Darah yang mengalir tersebut najis dan haram, tetapi dimaafkan sedikitnya dari sisa-sisa yang masih tinggal di bagian daging tersebut. Darah yang ketiga, darah yang suci. Ahsan, darah yang suci banyak sedikitnya. Apa saja? Orang darahnya orang yang mati syahid. Ahsan. Hewan yang darah yang mengalir. Apanya? Contohnya? Ahsan, darah lalat, darah nyamuk dan sebagainya. Baik. Ini pembagian darah secara umum. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hukum darah yang keluar dari tubuh seorang manusia selain darah haid. Adapun darah haid jelas najis, ya. Dan telah kita bahas darah yang keluar dari tubuh seorang manusia. Keluar dari mulut, dari hidung, dari tangan, dari perut, ya. Ataukah dari sudut tubuh yang lainnya. Apa hukumnya? Ustaz Farhan? Ada? Telah kita bahas darah yang dari manusia selain darah haid. Ada berapa pendapat ulama dalam hal itu? Dr. Wahyu? Tidak najis, ahsan. Baik, ada dua pendapat dalam hal tersebut. Sebagian ulama berpendapat najis. Sebagian para ulama yang lain berpendapat tidak najis. Di antara ulama yang menguatkan pendapat ulama yang berpendapat darah yang keluar dari manusia itu tidak najis adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan beberapa alasan ilmiah pada pertemuan yang lalu. Yang pertama, karena beberapa alasan ilmiah yang telah kita sebutkan di pertemuan yang lalu. Ahsan. Zaman kaum muslimin dari masa ke masa melakukan peperangan, jihad, baik di masa Nabi, para sahabat, tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan sepanjang masa. Tentunya mereka pasti mengalami luka berat maupun luka ringan. Sallallahu alaihi wasallam, bersamaan itu tidak ada satupun hadis sahih dan jelas pendalilannya yang menunjukkan bahwa darah itu najis. Yeah. Selain darah haid. Nah. Dalil yang kedua juga disebutkan oleh Al-Imam Syaukani dalam Nailul Altar yang telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu dari As-Sunan. Bahwa ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sedang salat, kemudian dia terpanah oleh musuh. Terkena panah musuh. Keluarlah darah dari tubuhnya, tetapi ia tetap melanjutkan salatnya sampai selesai. Dan hal tersebut terjadi di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, diketahui oleh beliau dan beliau tidak memerintahkannya untuk mengulangi salatnya. Jelas? Dan dalil lainnya yang juga dipakai oleh para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk tidak memandikan jenazah orang yang mati syahid di medan jihad yang syar'i dan dia manusia. Walaupun sebagian ulama mengatakan itu mati syahid, tetapi ya, kesimpulan atau alasan itu khusus untuk mati syahid itu kemungkinan. Ya, kemungkinan juga ya, itu memang sebuah keutamaan untuk orang yang mati syahid. Tetapi dari sisi lain diambil pelajaran darinya bahwa darah manusia tidak najis. Di antara dalil juga yang dipegang oleh para ulama, yang dipakai oleh sebagian ulama yang berpendapat darah yang keluar dari manusia terkhusus dia seorang muslim tidak najis adalah hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, innal mu'min la yanjus hayyan wa mayyita. Seorang muslim itu tidak najis hidup dan matinya. Nah, itu beberapa dalil yang dipakai oleh beberapa ulama yang berpendapat darah manusia tidak najis, ya. Dan telah kita uraikan di pertemuan yang lalu. Baik, berikut ini sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan berikutnya, saya ingin menyebutkan beberapa kesimpulan dan catatan terkait pembahasan darah haid. Telah kita uraikan di pertemuan yang lalu bahwa darah yang keluar dari seorang, yang pertama darah haid, yang kedua darah istihadhah, dan yang ketiga darah nifas. Nifas adalah darah yang keluar setelah persalinan. Nah, hukumnya mengambil hukum haid. Hanya saja terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang percikan darah yang keluar 1, 2 atau 3 hari sebelum persalinan. apakah mengambil hukum darah nifas ataukah tidak. Sebagian ulama berpendapat darah yang keluar atau percikan darah yang keluar menjelang persalinan itu mengambil hukum darah nifas karena sudah dekat, tetapi mereka mensyaratkan itu 1, 2 atau 3 hari. Adapun kalau lebih dari itu, ya maka tidak dianggap sebagai darah nifas, tetaplah fasad, darah istihadah. Kalau ada yang bertanya bagaimana dia mengetahui 2-3 hari lagi akan melakukan persalinan sehingga dia bisa menghukumi darah tersebut sebagai darah nifas, maka ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mengatakan diketahui dengan at-taliq, dengan hijz kan istilahnya, kondisi seorang wanita yang ketika melahirkan kemudian terjadi pembukaan dan pergerakan bayi disebut dengan hijz, ya, dengan dia mengalami hijz. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, para ulama berpendapat bahwa darah yang keluar sebelum wiladah persalinan tidak dianggap sebagai darah nifas, baik 1-2 ataukah lebih dari itu, 1-2 hari ataukah lebih dari itu. Nah, kenapa? Karena yang namanya darah nifas itu darah setelah wiladah. Adapun sebelum nifas, maka dilihat apakah apabila darah tersebut memiliki sifat darah haid, maka mengambil hukum darah haid. Kalau tidak, maka mengambil hukum darah istihadhah, yang mana dia masih berkewajiban salat puasa. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Asy-Syarh Al-Mumti', pendapat yang kedua ini tentunya lebih menenangkan kaum wanita. Dia lebih lega. Yeah. Yang kedua juga di sisi dalil, kita tidak memiliki dalil yang jelas dari Al-Quran dan Hadis untuk mengatakan bahwa darah yang keluar 1, 2 atau 3 hari sebelum persalinan dipastikan sebagai darah nifas. Jelas? Alasan berikutnya, karena kalau dikategorikan sebagai darah nifas, maka akan mengambil hukum wanita yang sedang nifas. Dia tidak boleh salat, tidak boleh puasa, harus ini dan itu. Mengharuskan manusia dengan perkara-perkara tertentu, itu harus dengan dalil-dalil yang khusus, sahih dan jelas pendalilannya. Dan seperti Syekh Utsaimin sebutkan di atas tadi, bahwa pendapat yang kedua ini lebih menenangkan wanita dan membuat mereka lega. Baik. Dan juga pada pertemuan yang lalu telah kita bahas perbedaan antara darah haid dan nifas. Tidak mengapa kita ulangi di sini sekali lagi, karena tak sedikit sebagian wanita yang bingung tentang haid dan nifas. Baik. Darah haid adalah darah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, syai'un katabahu Allahu 'ala banati Adam. Darah haid itu adalah darah yang Allah takdirkan, Allah jadikan sebagai darah tabiat pada anak-anak wanita Adam, anak keturunan Adam dari kalangan kaum wanita. Ya. Oleh karenanya tidak mungkin ada lelaki yang haid. Ya. Kecuali laki-laki yang enggak pernah salat 5 waktu. Mungkin saja mereka haid, buktinya enggak salat. Berarti kan haid. Maka kita berbaik sangka saja kalau ada lelaki muslim mengaku muslim tetapi tidak salat, baik di rumahnya ataukah di masjidnya, berbaik sangka saja mungkau nifas, buktinya dia tidak salat. Karena bagi lelaki tidak ada istilah uzur meninggalkan salat 5 waktu kecuali karena gila, tidak ada akal. Hanya ini kondisi seorang muslim boleh meninggalkan salat. Kalau wanita ada uzur karena haid atau nifas. Oleh karenanya kalau ada laki-laki di warung-warung kopi atau kawan-kawan di kantor enggak salat, berbaik sangka saja mungkin dia darah mengalami darah haid dan nifas, maka perlu dilarikan ke IGD untuk diobati. Nah, perbedaan antara darah haid dan istihadhah yang pertama adalah seperti yang Nabi sebutkan kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha di atas. Darah haid adalah darah yang Allah takdirkan untuk kaum wanita dari keturunan Adam. Allah jadikan sebagai gizi untuk janin yang ada di dalam perut ibunya tatkala wanita hamil. Oleh kerana keumuman wanita yang hamil tidak mengalami haid, keumumannya, namun bukan berarti dia tidak akan haid. Mungkin saja haid apabila darah yang keluar darinya itu adalah darah yang bersih, maka mengambil hukum darah haid. Karena keumuman firman Allah dalam surat Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahyidh qul huwa adza, katakanlah darah haid adalah darah kotoran. Allah ikatkan hukum haid dengan kotoran, dengan suatu sifat. Sedangkan darah istihadhah, dia bukan darah tabiat, bukan darah tabiat. Nah, bukan darah tabiat wanita. Yang kedua, darah haid dari sisi wanita memiliki waktu yang dimaklumi oleh keumuman wanita. Waktu khusus, jadwal khusus, sehingga keumuman wanita mengetahui jadwal haidnya. Berbeda dengan istihadhah, dia tidak memiliki waktu yang khusus. Karena darah istihadhah adalah darah yang keluar disebabkan penyakit di suatu tubuh atau karena ada urat yang terluka. Ya. Kemudian dari sisi sifat, kurang lebih ada 4 perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah. Yang pertama, darah haid itu aswad, wal istihadhah ahmar. Darah haid itu merah kehitaman, sedangkan darah istihadhah dia merah, tidak kehitaman. Perbedaan yang kedua dari di sisi sifat pula adalah damul haid thakhin, ghad istihadhah raqiq. Darah haid itu kental, tebal, sedangkan darah istihadhah encer. Yang ketiga, darah haid itu muntin, karihur raihah, wal istihadhah ghairu muntin. Darah haid itu bau, ya, bau aromanya, sedangkan istihadhah tidak memiliki aroma yang bau. Perbedaan yang keempat ini kata Syekh Utsaimin mulai diyakini dan dibenarkan oleh sebagian orang yang sebelumnya tidak menjadikannya sebagai perbedaan dengan setelah adanya statement dari sebagian tenaga medis modern, yaitu darah haid kalau sudah keluar dia tidak akan membeku lagi karena dia telah membeku di dalam rahim. Sedangkan darah istihadhah setelah keluar dia akan membeku seperti keumuman darah, karena dia darah yang keluar, ya, dan belum membeku sebelumnya. Ini 4 perbedaan antara darah haid dan darah istihadhah dari sisi sifatnya. Berarti telah kita ketahui dari sisi waktu dan dari sisi sifat. Yang ketiga, dari sisi hukum. Hukum di sini kita bahas dari 2 hal. Yang pertama, kenajisan dan ketidaknajisannya. Darah haid sepakat ulama dia darah yang najis. Oleh karenanya wanita yang sedang haid dia tidak boleh, mohon maaf, ya, digauli oleh suaminya, dan apabila telah berhenti darahnya dia harus mandi baru boleh bagi suami melakukan hubungan. Kalau belum mandi walaupun telah berhenti darahnya tetap tidak boleh. Hatta yatuhur. Idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sedangkan darah istihadhah terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama tentang najis tidaknya. Jumhur para ulama berpendapat najis. Apa dari jumhur? Dalil mereka adalah firman Allah, au damam masfuha, atau darah yang mengalir. Dalam surat Al-Ma'idah, ayat yang menerangkan tentang hal-hal yang Allah haramkan. Kemudian di akhir ayat tersebut Allah menyebutkan, di pertengahan ayat tersebut Allah menyatakan, fa'innahu rijus, karena darah yang masfuh itu rijus, najis. Dan kalimat rijus dalam bahasa Al-Quran dan hadis seringnya bermakna najis, walaupun terkadang juga diberikan, digunakan untuk sesuatu yang tidak berhukum najis. Masfuh artinya yang terpancar, yang mengalir. Nah, darah istihadhah bagian dari darah yang mengalir. sebagaimana darah yang mengalir yang terpancar dari seekor hewan yang halal dimakan tatkala disembelih dengan cara yang syar'i. Ya, ini dalil yang dipakai oleh jumhur tentang najisnya darah istihadhah. Ya. Sebagian ulama yang lainnya berpendapat darah istihadhah itu tidak najis. Tidak najis. Ya. Dan tidak membatalkan wudu. Ya. Di antara yang berpendapat dengan pendapat Ibn Rabi'ah, Ikrimah, Ayyub, Sikhtiyani, dan ini pilihan Ibnu Hazm rahimahullahu taala. Kenapa? Karena beberapa alasan. Yang pertama, ya, tiada dalil yang jelas menerangkan bahwa darah istihadhah adalah najis secara khusus. Ya. Dan najis suatu hukum yang khusus lebih dari sekedar haram. Telah kita bahas di pertemuan yang lalu. Tidak setiap yang haram pasti najis, tetapi setiap yang najis sudah pasti haram. Dalil yang kedua, alasan yang kedua bahwa darah istihadhah yang keluar karena ada urat yang luka. Maka apa bedanya dengan darah yang keluar disebabkan urat yang luka pula dari selain jalur tersebut? Jelas? Kalau ada yang mengatakan tetapi darah istihadhah walaupun dia darah yang keluar dari urat yang luka, tapi dia keluar dari jalur najis tersebut, maka kita katakan mani juga keluar dari jalur tersebut, tetapi tidak mengambil hukum najis. Ya. Jelas? Baik. Ini perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang darah istihadhah. Nah, kemudian dari sisi hukum lainnya, darah istihadhah tidak menghalangi seorang wanita melakukan ibadah salat, puasa, masuk masjid, membaca Al-Quran, karena dia bukan darah haid. Berbeda dengan darah haid, wanita yang haid tidak boleh salat, tidak boleh puasa, bukan sekedar boleh meninggalkan, tetapi tidak boleh mengerjakannya. Haram bagi dia melakukan sholat dan puasa. Nah, ini dari sisi hukum. Kemudian dari sisi apakah darah wanita yang mengalami darah istihadhah dia harus berwudu setiap kali mau sholat? Kita ketahui bahwa istihadhah adalah darah yang keluar dalam beberapa waktu dan tanpa berhenti. Layaknya darah haid, hanya saja berbeda dari sifat haid dalam empat hal di atas tadi. Nah, para ulama di dalam bab fikih ketika membahas bab seorang yang mengalami tasalsul baul, orang yang selalu mengeluarkan, mohon maaf, air kencing, apa sebutannya? Terprostat. Prostat, ya? Orang yang terkena prostat. Para ulama sepakat, orang yang terkena prostat dia tetap wajib sholat walaupun air kencing tiada hentinya keluar. Maka mereka membuatkan kaedah bahwa hadatsun daim, ya, itu tidak membatalkan tahar. Hadas yang keluar terus menerus yang tidak mampu ia hentikan, seperti orang yang kena prostat atau orang yang dirawat di rumah sakit, dia enggak bisa mengontrol kotorannya keluar, ya, dalam 24 jam itu tidak bisa dihentikan. Ini sudah di luar kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Wa idza amartukum bi amrin fa'tum minhu mastata'tum. Rawahul Bukhari. Ya. Tetap wajib salat. Ini enggak ada selang berapa di kalangan ulama. Cuma yang terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama bahwa wanita yang mengalami darah istihadhah, apakah dia wajib wudu setiap kali mau salat? Paham, ya? Ya. Misalkan dia tadi sudah salat zuhur. Ya. Atau salat maghrib lah yang lebih dekat. Salat isya dia belum wudu yang lainnya. Apakah pas mau salat isya dia wajib wudu lagi? Ataukah cukup dengan wudu sebelumnya? Karena kalau dikatakan wudu sekalipun, ya darah kan tetap sudah tetap keluar. Ya. Dan keluarnya darah setelah wudu tidak dianggap pembatal darah istihadhah, ya. Kita sedang dibahas pembahasan darah istihadhah. Nah, kurang lebih ada 4 pendapat di kalangan ulama dalam hal ini. Pendapat yang pertama ada pendapat yang mengatakan bahwa wanita yang mengalami darah istihadhah dia wajib wudu untuk setiap salat. Apa maksudnya setiap salat? Salat wajib maupun salat sunnah. Salat yang dikerjakan pada waktunya ataukah salat yang dikerjakan di luar waktunya? Lah kok bisa ada salat yang dikerjakan di luar waktunya? Bisa? Bisa. Dia lupa. Ya. Dia lupa salat atau tertidur. Salat jamak tak akhir atau jamak takdim. Jelas? Pendapat ini adalah pendapat Hanafiyah dan Al-Hanabilah, mazhab Hanafi dan mazhab Hambali. Mereka berpendapat dengan pendapat ini. Karena beberapa hadis yang datang di dalam As-Sunan di luar Bukhari dan Muslim, yang di dalam beberapa hadis tersebut terdapat perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah bintu Abi Hubaysh. Ya. Yang menyebutkan perintah wudu untuk setiap salat. Pendapat yang kedua, dia wajib berwudu untuk setiap salat yang wajib. Tidak dengan salat ya. Kalau salat sunnah, maka dia tidak perlu memperbaharui salat wudunya itu. Misalkan setelah salat zuhur, mau salat sunnah ba'diyah, dia boleh dengan wudu salat zuhur tadi. Tapi untuk salat wajib, dia harus memperbaharui wudunya tersebut. Ini pendapat Asy-Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Pendapat yang ketiga adalah pendapat sebagian ulama, dan ini yang dipilih oleh Al-Imam Ibnu Hazm rahimahullahu taala, yang hidup pada abad keempat. Dia wajib berwudu untuk seluruh salat, baik salat wajib yang dikerjakan muaddah di dalam waktunya ataukah di luar waktunya, dan juga untuk salat sunnah, berpegang dengan dalil-dalil hadis-hadis yang di luar Bukhari dan Muslim, Sunan Abi Daud dan yang lain-lainnya, yang di dalamnya terdapat perintah untuk melakukan wudu setiap kali salat kepada wanita yang mengalami darah istihadhah. Pendapat yang keempat, bahwa darah istihadhah yang keluar tidak dianggap sebagai pembatal wudu. Maka demikian, kalau demikian dia tidak perlu memperbarui wudunya untuk setiap salat kecuali telah terjadi pembatal wudu. Ini pendapat Malikiyah. Juga pendapat ya, seorang ulama di masa tabi'in. Ada Rabi'ah yang itu muridnya Imam Syafi'i, ada Rabi'ah yang itu gurunya Imam Malik. Ini juga pendapat Ikrimah. Ikrimah bin Di'amah. Ikrimah salah satu dari murid terkenal Abdullah bin Abbas. Mengingat cerita Ikrimah, nama Ikrimah saya jadi teringat sebuah cerita lucu tentang murid beliau yang disebutkan oleh beberapa guru ana ketika belajar mustalah hadis. Tidak mengapa ya, ana sebutkan ya. Jadi Ikrimah di masa itu ulama karismatik kaum muslimin. Sungguh mulia itu pernah belajar kepada Ikrimah. Dan tidaklah seseorang melihat atau bertemu dengan orang yang pernah duduk di majelis Ikrimah kecuali orang akan memuliakannya dan meminta ilmu kepadanya. Suatu ketika ada seorang pulang ke kampungnya dan dia dikenal belajar ke Ikrimah, muridnya Ikrimah. Padahal yang namanya murid kan enggak mesti semuanya berilmu kan, yang namanya kajian misalkan. Ada yang hadir kajian memang dia sudah bisa baca kitab ini dan itu, ada yang kajian dia belum bisa bahasa Arab dan sebagainya. Manusia bertingkat-tingkat. Seperti yang di majelis Syekh Bin Baz, enggak semua santri, enggak semua Semuanya penuntut ilmu, tapi enggak semua syekh kan? Saya kan kayak kita umrah. Hadir di majlisnya Syekh Abdul Razak. Ada yang hadir dia sebagai mahasiswa, sebagai ustaz, sebagai doktor, sebagai magister. Ada yang memang dia hadir ambil berkah majlis ilmu saja. Ya. Maka orang ini pulang ke kampungnya. Maka hebohlah di kampungnya. Murid Ikrimah pulang, murid Ikrimah pulang, murid Ikrimah pulang. Maka masyarakat setempat itu memberikan kajian. Dia pun beralasan, saya enggak punya ilmu. Ucapan dia, saya tidak memiliki ilmu, justru membuat masyarakat setempat semakin yakin dia ini berilmu. Buktinya mengaku tidak berilmu. Padahal dia mengucapkan ini memang benar, enggak punya ilmu. Akhirnya dia terpaksa menyampaikan ceramah. Maka dia pun menyampaikan sebuah hadis. Haddatsani Ikrimah an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya, khoslatani minal mu'minin. Kemudian dia pun diam lama. Dia menyampaikan, telah menyampaikan kepadaku sebuah hadis Nabi, guruku Ikrimah. Ikrimah dari gurunya Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi menyampaikan dua kriteria, dua perangai. Kemudian dia pun diam lama. Maka masyarakat menunggu. Kenapa diam? Kenapa enggak disampaikan? Apa dua kriteria tersebut? Maka dia menjawab, satunya aku lupa. Sedangkan yang keduanya Ikrimah yang lupa menyampaikan saat itu. Kesimpulannya apa? Enggak ada hadis. Ini pelajaran juga. Kalau ada orang enggak punya ilmu, jangan dipaksa. Jadi karena emang dia benar menyatakan saya enggak punya ilmu, bukan sebagai ketawaduan seperti orang yang dianggap murid Ikrimah ini. Saya enggak punya ilmu, kata dia. Masyarakat justru semakin yakin dia punya ilmu karena mengatakan dirinya enggak punya ilmu. Jadi teringat juga di cerita ini disebutkan oleh Syekh Muqbil. Ya, sering kali disebutkan oleh murid-murid beliau, dan juga saya, jika saya enggak salah ingat, pernah saya bacakan dalam kitab beliau Ijabatus Sa'id beberapa kali. Jadi ada seorang jamaah gabung dengan jamaah, seorang yang baru taubat bergabung dengan jamaah tabligh di daerah Yaman. Pelaku maksiat, baru bertaubat. Dia pun diajak khuruj. Begitu dia ikut khuruj, jauhlah, dalam bahasa lain jauhlah ya. Dia dipaksa untuk berceramah. Iya. Dia enggak mau. Jangan, saya baru taubat. Saya gabung sini karena saya baru taubat. Saya mau belajar. Enggak harus. Ya. Sampaikan walaupun sampaikan walaupun satu hadis. Akhirnya dia dipaksa naik mimbar berceramah. Akhirnya dia gemetaran, bingung mau menyampaikan apa. Maka yang terlihat olehnya adalah Al-Qur'an. Dia pun mengambil Al-Qur'an dan dia kaku di atas mimbar, tidak bisa menyampaikan apa-apa. Akhirnya dia turun, kemudian Amir Safar tersebut naik ke atas mimbar dan menyatakan, ini Syekh enggak sanggup menyampaikan ceramah karena rasa takutnya kepada Allah, sehingga dia menangis dan menghalangi untuk berceramah. Maka audien pun histeris. Pada dia menangis karena memang enggak grogi, bukan takut kepada Allah. Ya, pelaku maksiat, bandit baru tobat suruh naik mimbar, gimana enggak gemetaran? Jangankan bandit baru taubat, yang udah ngaji 10 tahun aja suruh naik mimbar belum tentu berani, ya kan? Ya. Taib. Ikrimah, Ayub As-Sikhtiyani dan sebagian ulama yang lainnya. Dan Al-Imam Ibnu Al-Munzir menukilkan bahwa secara qiyas pendapat ini lebih mencocoki qiyas. Ya. Kenapa? Karena beberapa alasan. Karena kalau dikatakan wanita istihadhah harus wudu untuk setiap kali salat, berarti dia dianggap pembatal taharah. Lah ketika dia salat dan darah itu tetap keluar, dia tetap boleh salat, ya kan? Tidak membatalkan taharah yang sudah ada. Ini kan yang telah disepakati bahwa darah istihadhah tidak membatalkan taharah yang telah ada. Lalu kenapa diharuskan dia berwudu setiap kali mau salat? Alasan yang kedua adalah hadis-hadis yang menyebutkan di dalamnya perintah wudu untuk setiap kali salat kepada wanita istihadhah adalah hadis-hadis yang dhaif. Di antara yang menegaskan demikian adalah Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Adalah Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Oleh karenanya hadis-hadis tentang istihadhah dalam Bukhari dan Muslim tidak ada konteks perintah berwudu setiap kali mau salat. Nah, demikian pendapat ulama dalam hal ini. Tentunya agar lebih hati-hati dan lebih tenang apabila seorang wanita yang haid istihadhah mudah dan mampu untuk berwudu, ya, maka lebih baik dia berwudu untuk keluar dari khilaf. Karena khilaf dalam hal ini sangat, kecuali memang tidak memungkinkan dan memberatkan. Misalkan dia istihadhah, ya, dia sedang tawaf. Kita tahu orang yang sedang tawaf sangat sulit untuk keluar, dan kalau sedang keluar sangat sulit untuk bisa masuk lagi. Dan istihadhah tidak sama hukumnya dengan haid, tidak menghalangi seorang wanita masuk masjid, tawaf, salat, baca Al-Quran. Maka jika dia mengambil pendapat ulama karena beberapa alasan ilmiah di atas yang menerangkan bahwa darah istihadhah tidak membatalkan wudu dan tidak mengharuskan dia berwudu setiap kali mau salat, maka insyaallah ya tidak mengapa. Wallahu taala a'lam bissawab. Baik. Masih terkait wanita yang istihadhah, ya. Wanita yang mengalami darah istihadhah secara umum memiliki tiga kondisi. Jam berapa sekarang? Kamis. Jam 5. Ada tiga kondisi, ya. Yang pertama, dia memiliki jadwal haid yang dimaklumi olehnya sebelum dia mengalami darah istihadhah. Wanita yang mengalami darah istihadhah itu kan terkadang tanpa haid dan terkadang bersamaan dengan haid. Yang sering bingung itu datang darah istihadhah di masa haid. Ya, yeah, 1-2 hari sebelum haid datang atau 1-2 hari setelah haid. Itu yang sering membingungkan sebagian wanita. Nah, kondisi wanita yang mengalami darah istihadhah yang pertama adalah dia memiliki jadwal haid yang telah ia maklumi. Telah adah dalam bahasa fikih. Dia memiliki kebiasaan haid yang telah ia maklumi sebelum mengalami darah istihadhah. Maka dia meninggalkan salat, ya, tidak puasa atau mengambil hukum wanita haid sekedar jadwal haidnya. Kebiasaan haid dia tanggal pertama awal bulan. Jelas? Tiba-tiba darah datang darah istihadhah 2 atau 3 hari sebelum itu. Maka dia tidak menganggapnya sebagai darah haid. Ya, dia enggak salat, enggak puasa, hanya sesuai dengan jadwal biasa darah haid datang kepadanya. Jelas? Dalil untuk hal ini adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabiah dalam riwayat Imam Muslim, Fatimah binti Abi Hubaysh, yang bertanya tentang darah istihadhah, menyebutkan imkuthi qadra ma kana tahbisuki haydatuki, naam, thumma ightazili wa salli. Kamu berhenti dari salat puasa itu sekadar hari-hari yang dahulunya haid menghalangi engkau dari salat atau ibadah yang lainnya. Naam, apabila darah haid telah selesai, engkau mandi dan engkau salat. Sisi pendalilan dari hadis ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Fatimah binti Abi Hubaysh yang mengalami darah istihadhah dan mengira darah istihadhah itu mengambil hukum darah haid, maka beliau kembalikan dia kepada jadwal haidnya. Apabila darah tersebut datang bukan di jadwal, bukan darah haid, dan tidak mengambil hukum darah haid. Jelas? Kondisi wanita kedua yang mengalami darah istihadhah adalah dia tidak memiliki adat, tidak memiliki jadwal pasti untuk haidnya. Ada wanita seperti itu? Banyak. Sebagian wanita sebelumnya memiliki jadwal yang pasti untuk kedatangan haid. Tetapi karena dia telah mengkonsumsi obat ini, obat itu, atau melakukan KB, maka haidnya pun tidak lagi disiplin. Ya, terkadang datang awal bulan, di bulan berikutnya datang pertengahan bulan, di bulan berikutnya datang di akhir bulan. Ya. Maka dia tidak bisa memprediksi kapan datang haidnya. Dan tak sedikit wanita yang seperti ini. Tetapi, ya, mampu membedakan darah yang keluar darinya tersebut darah haid ataukah darah istihadah dari sisi sifatnya, yang perbedaannya telah kita sebutkan tadi berapa? Ada 4. Maka kewajiban dia adalah memastikan darah tersebut. Apabila darah tersebut bersifat darah haid, maka mengambil hukum darah haid, dia tidak boleh salat, ya, dia tidak boleh tawaf, ya, dan dia tidak boleh puasa, tidak boleh disetubuhi oleh suaminya. 6. Tersebut tidak memiliki sifat darah haid, maka ia tidak mengambil hukum wanita yang sedang haid. Dalil untuk ini adalah hadis yang ma'ruf dalam Sahih Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Fatimah binti Abi Habish. Riwayat Abu Daud dan Nasa'i. Nabi menyatakan, "Idza kana aswad yu'raf, fa idza kana kadhalik fa amsiki 'anil shalah, fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli." Apabila itu darah adalah darah haid, dan darah haid itu diketahui karena dia hitam, ya, jika memang itu darah haid, maka hendaknya engkau menahan diri dari salat. Tetapi kalau bukan, maka berwudhulah. Sisi pendalilan dari hadis ini, ya, bagi ulama yang mensahihkannya, Nabi mengembalikan ia kepada sifat darah haid. Dia hitam. Artinya, kalau seorang memastikan itu darah haid, maka dia mengambil hukum wanita yang haid. Ini kondisi wanita yang istihadhah kedua, yang kedua. Yang ketiga, dia tidak memiliki jadwal yang pasti dan juga tidak mampu membedakannya. Ini darah haid atau darah istihadhah? Apa sebabnya? Mungkin karena dia baru pertama kali mengalami darah tersebut. Ya. Mungkin karena umurnya masih muda. Ya. Baik. Maka apa yang harus dia lakukan? Apakah dia mengikuti jadwal keumuman wanita secara umum? Para ulama fikih menyebutkan keumuman wanita secara umum haidnya itu 7 hari kurang lebih. Jarang ada yang haid lebih dari 7 hari. Walaupun ada, tapi jarang. Pendapat yang kedua, dia mengikuti mayoritas wanita terdekatnya, bibinya. Ya. Kenapa? Karena wanita-wanita terdekatnya yang ada kaitan nasab atau darah dengannya itu akan lebih mencocoki dirinya dalam hal ini daripada wanita-wanita di luar yang tiada kaitan nasab dan darah dengannya. Jelas ya? Apabila kebiasaan ibunya, kakaknya itu 7 hari atau sekian hari, maka sebanyak hari itu dia menahan diri untuk tidak salat. Jelas? Ini catatan-catatan tambahan untuk pembahasan haid dan istihadhah yang insyaallah taala nanti juga akan kita lewati pembahasan ini secara khusus. Baik, berikutnya kita baca wali tafadhal akhuna al-ustadz Farhan ibnu Abdul Ghafur. As-sabi'ah. Sudah, yang kelima, yang keenam sudah. Oh, minggu kemarin Ustaz Farhan hadir ya? Hadir kan? Masya Allah. Masih belum, sudah cepat lupa. Dokter Wahyu aja nyebut faedah tentang darah haid tadi. Hah? Masya Allah. Kadang jomblo lebih banyak pikirannya daripada yang sudah nikah. Fadal. Sabi'ah. Assalamualaikum amma ba'd. Qala musannif rahimahullah ta'ala sami'a du'a al-khair ala bi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ketujuh adalah air liur kalb, air liurnya anjing. Ini najis ketujuh tanpa persilangan pendapat ikan ulama. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dalilnya adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu an yang diriwayatkan oleh Al-Imam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tahuru ina ahadikum idza walagha fihi al-kalb an yaghsilahu sab' marrat ulahunna bit-turab." Suci atau bersihnya bejana salah satu di antara kalian yang telah dijilati oleh seekor anjing adalah dengan dia mencucinya sebanyak 7 kali. Dan salah satunya atau yang di, pertama kalinya bercampuran tanah. Dia mencucinya dengan air yang bercampuran tanah di pertama kalinya. Baik, terkait anjing ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dari pembahasan para ulama terkait najis tidaknya anjing. Yang pertama air liur, dan yang kedua bahwa sekedar dia haram, karena tidak setiap yang haram najis. Untuk mengatakan sesuatu itu haram saja butuh dalil yang menerangkan ia haram. Lebih dari itu, menghukumi sesuatu itu najis maka membutuhkan dalil yang khusus lagi yang menerangkan kepada kita bahwa sesuatu tersebut najis. Nah, dan Nabi SAW ketika menyatakan di dalam hadis ini, "Idza walagha al-kalbu fi inai ahadikum," apabila seekor anjing menjilati bejana salah satu di antara kalian maka hendak banyak 7 kali. Di kali pertamanya dia cuci dengan air yang bercampuran tanah. Ini menerangkan bahwa selainnya tidak najis. Selain itu tidak najis. Alasan berikutnya, seandainya keseluruhan anjing itu dikatakan najis maka ini akan memberatkan manusia, karena nama anjing dari masa ke masa itu banyak berkeliaran di mana-mana. Setiap sesuatu yang dia sentuh dengan kakinya berarti harus dipel, harus dicucikan, ini akan memberatkan. Dan ini bertentangan dengan kaedah-kaedah umum Islam. Seperti firman Allah, "Fattaqullaha mastata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul 'usra. Al-masyaqqatu tajlibu taysir." Menyulitkan. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, perintah Nabi mencuci bejana yang dijilati seekor anjing sebanyak 7 kali. Salah satunya bercampuran air, dan itu dilakukan di pertama kalinya. Namun yang membingungkan sebagian orang dan terkhusus bagi penuntut ilmu yang menghafal hadis ini, datang dari hadis Abdullah bin Mughaffal, juga dalam Sahih Muslim, Nabi menyatakan wa'afiruhu huthaminata bitrab, di kali yang kedelapannya hendaknya kalian menggunakan dan mengatakan kedua-duanya sahih, namun dipertemukan bahwa dicuci dengan air itu sebanyak 7 kali. Hanya saja salah satunya itu bercampuran tanah. Kebun, ya, yang kita tahu di dalam Islam, anjing yang telah dididik untuk berburu memiliki hukum yang berbeda dengan keumuman anjing. Keumuman anjing jika dipelihara, maka akan menghilangkan ibadah pemeliharanya setiap harinya sebesar gunung Uhud, sebagaimana dalam Sahih Bukhari. Yang kedua, di dalam Islam dididik berburu, hasil buruan yang ditangkapnya halal dimakan. Dengan syarat ketika kita melepaskannya dia mengucapkan kita mengucapkan bismillah, bukan anjing. Anjing enggak mungkin mengucapkan bismillah, ya. Dia maksudnya pemilik anjing tersebut. Ya. Syarat yang kedua, apabila buruan yang dia bawa tersebut masih hidup, maka kita wajib menyembelihnya. Dalilnya adalah firman Allah di Al-Maidah. Ya, mu'alla muka apa ayatnya? Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum qul uhilla lahum at-tayyibat wama amsakna 'alaykum wama 'allamtum minal jawarih mukallabina tu'allimunahunna bima 'allamakum Allah fakulu mimma amsakna 'alaykum wa dhkuru ismallahi 'alayh. Dan buruan-buruan, hasil buruan anjing-anjing yang telah kalian didik untuk berburu, apa yang dia bawa untuk kalian, maka makanlah dan sebutlah nama Allah Jalla wa'ala. Di sini kata Al-Imam Ibn Qayyim, hewan yang najis dan hina dalam Islam terangkat kedudukannya karena dia lebih berilmu daripada kedudukan, daripada keumuman anjing, apalagi seorang manusia akan jauh lebih mulia karena nilai-nilai ilmu. Apakah air liurnya najis, tetap najis ataukah tidak? Kalau terkait buruan jelas hukumnya tadi dalam surah Al-Maidah. Tapi kalau anjing buruan tersebut, yang terdidik tersebut, anjing pelacak tersebut menjilat sesuatu, dia mengikuti hukum keumuman anjing atau tidak? Di sini terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan ulama. Inilah fikih. Makanya kata Imam Syafi'i, man tafaqaha raqqa qalbuh. Orang yang belajar fikih itu akan lebih bijak dan lebih santai dalam menyikapi manusia. Ya. Tidak sedikit-sedikit pasang kudaku, kuda. Tentunya dalam masalah fikih, ya. Dalam masalah akidah ya harus pas selalu pakai pesan kuda-kuda. Sebagian ulama berpendapat mengambil hukum keumuman anjing karena keumuman hadis ini. Nabi menyebutkan al-kalb. Alif lam istighraqiyah yang mencakup seluruh anjing. Nah, sebagian ulama yang lain berpendapat tidak. Kenapa? Karena buruan tangkapan dia saja halal kita makan walaupun sudah mati. Tatkala kita melepaskannya, mengucapkan bismillah atau belum mati kemudian kita menyembelihnya. Dan ketika dia membawa buruan pasti membawa dengan mulutnya. Enggak mungkin dengan kaki kan? Atau dengan sayap ada. Ya. Dan Nabi tidak memerintahkan buruan yang dibawa oleh seekor anjing pemburu harus dicuci dengan cara yang seperti ini. Oleh karena kata Syekh Sitri, ya, ini tentunya akan memudahkan mereka yang bekerja di bea cukai ataukah ya aparat keamanan yang memiliki hewan anjing pemburu. Kalau dikatakan hal setiap yang dijilatnya harus dicuci seperti ini, wah. Berat sekali, ya kan? Cukup berat. Ketika dibawa jilat sepatu ente harus cuci sehari 6 kali dijilat sama dia. Ya. Ini lebih meringankan, ya. Wallahu taala a'lam bis-shawab wal 'ilmu indallah. Yang ke-8, fadhal safaran. Qala Abdullah as-Sabina al-Maita qala wa hiya ma tahaffalat bi min ghayri zakat syar'iyyah min qawli sallallahu alaihi wasallam bidadul wal iman qatta'u qala wal iman jibr al-maitati wa yusanna min dhalik al-awwal. Hal najis yang ke-8 adalah bangkai. Apa itu bangkai? Sesuatu yang mati tanpa penyembelihan yang syar'i. Itu definisi bangkai. Sesuatu yang mati ya, atau dipotong bukan dengan cara syar'i. Sapi halal dimakan, tapi mati dengan cara yang tidak syar'i. Mati ketabrak, mati dilempar, atau di sebagian tempat punya kebiasaan bagaimana? Tempat apa nih? Yang main langsung bakar tanpa disembelih. Katanya bahkan anak pernah melihat dengan mata kepala anak sendiri. Alhamdulillah bukan di Aceh ya. Anjing ya mah, yang memakan pemuda-pemuda muslim. Anjing dimasukin ke dalam karung, dipukulin, pak pak pak pak pak pak, kemudian dibakar. Katanya itu lebih enak daripada disembelih. Udah anjing lagi, gak disembelih lagi. Katanya lebih enak. Berarti kan rusak sekali sudah pemikiran pemuda di sekitar pondok anak. Anak melihatnya tahun-tahun 2006-2007 ya. Nah, apabila kambing dibuat seperti itu, maka jadi bangkai. Karena harus disembelih dengan memutuskan dua urat ini. Ma anharat dam wa dzukira rasulullah alaihi fakulu. Ya. Hewan yang disembelih dengan mengalirkan darahnya, itu kata para ulama dengan memutuskan ad-daujan. Ya, dua urat besarnya ini. Dan disebutkan nama Allah, maka makanlah. Jelas? Atau dengan cara ya, dipotong salah satunya dari tubuhnya. Ini juga dianggap bangkai. Karena hadis yang sahih disebutkan oleh Imam Ibn Hajar dalam Bulughul Maram, Nabi bersabda, "Ma quti'a minal hayy fahuwa mayyit." Sesuatu yang dipotong dari yang masih hidup itu dianggap bangkai. Jelas ya, Mas? Pertanyaannya, Bang Barom, ada sapi, kita pengin makan daging sapi atau kambing lah, kita potong, kita sembelih, sayang, mubazir, nggak habis nanti, kita makan. Udahlah, kita potong pahanya aja, kita ambil satu pahanya kita makan, halal, paha tersebut masih hidup loh, bukan mati, belum mati kambingnya. Karena dianggap bangkai dalilnya. Masih hidup kambing tadi, kita obatin lagi, kita perban, masih hidup. Kita ambil satu pahanya aja. Tidak disembelih dengan cara syar'i. Tapi belum mati, kambingnya masih hidup. Ahsan, karena hadis tadi, ma quti'a minal hayy fahuwa mayyit. Sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup, maka yang dipotong itu dianggap bangkai. Yang dipotong itu dianggap bangkai. Misalkan dia punya sapi besar, mau disembelih sayang, Gak habis nanti dimakan. Khawatir gak habis. Kita butuh cuma beberapa kilo dagingnya. Kita ambil satu pahanya saja. Ya, setelah itu diperban lagi sapinya. Maka paha yang diambil dari hewan yang masih sapi tersebut dianggap bangkai secara syar'i. Ma quti'a minal hayy fahuwa mayyit. Sesuatu yang dipotong dari hewan yang masih hidup dianggap bangkai. Naam. Ya. Karena bisa aja ada orang yang seperti itu, saking hematnya, ilmu ekonominya udah kelas dewa kan. Pengin hemat dia. Gak ingin mubazir, ambil pahanya aja kan. Minggu depan ambil paha satu lagi. Ya, ini manusia. Ya, jangankan yang seperti itu, anjing aja yang dia makan. Dan saya melihat dengan mata kepala sendiri. Yang makan pemuda-pemuda muslim. Hayatan billah. Baik, ini mungkin yang dapat kita bahas dari kitab Al-Wajiz hari ini. Kita